Mitra bisnis buku terbaru Bradley Simpson, Direktur Proyek Dokumen Pemerintah Amerika yang bertajuk Economies with Gun, memang telah mengungkap berbagai dokumen rahasia Amerika yang berisi langkah-langkah dan strategi Amerika untuk mencengkeram Indonesia melalui berbagai kebijakan dan perundang-undangan Indonesia yang disetir oleh Amerika. Di sisi lain, beberapa anggota DPR juga telah mengungkap wacana agar pemerintah segera mengevaluasi berbagai aturan perundang-undangan yang diindikasikan sebagai pesanan asing. Untuk membahas wacana ini, segera kita temui Quick Yanggi. Pak Quick, apa benar Undang-Undang Kehutanan di tahun 99 adalah pesanan asing seperti yang dilansir anggota Dewan kita, Pak? Bisa jadi. Ya, cuma mereka itu asal bicara apa mempelajari undang-undangnya. Dan sampai di mana mereka bisa membuktikan undang-undang itu dipengaruhi. Baik, Pak Quick. Pada saat itu Bapak menjabat sebagai Menko Ekonomi. Lantas apakah Bapak tidak mengetahui adanya indikasi pesanan asing dalam proses pembuatan undang-undang kehutanan itu, Pak? Tidak tahu. Tidak tahu, karena tidak setiap undang-undang dibicarakan kepada dengan Menko-nya, kan? Menteri-menteri kan punya draft undang-undang sendiri, bicara sendiri langsung dengan DPR. Saya nggak tahu sama sekali itu. Nah, Pak Quick, pada saat itu, apa memang bisa seorang menteri mengajukan undang-undang tanpa berkoordinasi dengan Menko atau anggota kabinet lainnya? Bisa. Kan sebetulnya kan malah Menko itu tidak bisa mengikat negara loh. Yang bisa mengikat negara itu menteri yang punya kementerian. Menko cuma sebagai kayak moderator rapat aja. Jadi pada waktu itu, setiap menteri bisa melompati posisi Bapak sebagai Menko Ekonomi ya, Pak Quick? Iya. Saya Menko mau lihat pembukuan di dalam Departemen Keuangan yang urusan minyak saja nggak boleh kok. Menterinya terang-terang bilang nggak boleh. Wah, negara ini istimewa deh. Mengapa saya mengatakan demikian? Karena saya kan punya pengalaman. Karena waktu saya di dalam kabinet itu kan saya interaksi dengan mereka kan. Saya kan berbicara dengan mereka. Udah nggak dianggap sama sekali kok. Jadi sudah tidak bisa bicara, hanya bisa bertindak. Lantas apakah aksi penyetiran-penyetiran seperti yang dilansir oleh Bradley Simpson hanya dilakukan oleh Amerika saja, Pak Quick? Wah, ya kalau kita percaya lagi pada penelitian-penelitian dan pada buku-buku yang menjebloskan kita adalah sekelompok pengusaha-pengusaha besar yang dipimpin oleh David Rockefeller di dalam bulan November tahun 1967 dalam pertemuan Jenewa. Nah, ketika itu mereka tidak berdiri sendiri, oleh karena di sana Bank Dunia ada, IMF ada. Jelas digambarkan oleh Jeffrey Winters, Brad Simpson, dan John Pilger. Demikian Quick Yanggi, saya Dinda Natasha.